হযরতুল মুহতারামিন, বড় আলিম, বড় কিয়াই, ইংগাং স্তু কৌল তাকদিমি, বড় পেজাবাত ইংগাং সরাবু, ইংগাং কুলো হরমাতি, সদ্যয় জামাআহ পঙ্গাওসান মজলিস তঙ্গাহ কবন জাতি, রহিমাকুমুল্লাহ। উম্বম লাম্বু নিকি মুরব, নিকি মুরব সিং কায় রাউসা হিসাব ওরা সিং লোরো গ্যাং মাতাকু ফুলরং lereng guys mengko dipateni sing niki murup ora apa-apa sing kae ora usah aku ngerti awakmu kangen karo aku tapi aja padang-padang banget kowe menek le apa diwale aku menek kowe ngaji ning kene iso lho nggo bar pengajian ana wong mudhar kesetrum ya iso. Lah niki barang siji kene. Dadi namung niki tok. Umpama kula njaluk tisu angsal napa mboten? Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak ibu, warga masyarakat Serandaan yang nyuguh tisu, niki lateng ngen kula niku namung damel lap WC ning kene damel rap raine kiai. Berarti tiang Serandaan madak kirai kula kaya Alhamdulillahirrabbilalamin. Setelah sekian lama saya tidak ngaji di Bantul karena jadwal di luar kota, malam hari ini Alhamdulillahirrabbilalamin bisa dua kali untuk bersama-sama ngaji di Bantul. Yang pertama tadi di Pleret dan Alhamdulillah malam hari ini di Serandaan dan jamaahnya sama-sama luar biasa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Maka saya meyakini kalau pengajian sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Yogyakarta, apapun yang akan diberikan oleh Allah, keadaan apapun yang ditimpakan kepada kita, maka sebagai orang-orang yang rajin ngaji, tidak pernah ada ketakutan dan kesusahan di dalam hati kita. Kenapa? Karena hati kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka begitu bahagia saya malam hari ini karena baru pengajian degannya sudah tekal. Tekal. Oh, kambil tua ini. Lak degan niku bathoke tipis, lak klopo niku bathoke kandel. Kreminen cangkemmu. Siji degan, loro teh, telu ra jelas, papat kopi. Degan niku adem, kopi niku panas. Yen tak umbi bareng mulih kula mesti anyang-anyangan. Tisune matamu. Tak tes kula niku mboten ngombe manis, niki manis mboten. Sangit. Ra masuk Pak Eko. Niki kula kemanisan. Tolong gaweke selotok pahit nggih. Tapi tetap kopi ampun kopi susu. Lah kopi susu kula moh. Niku wedang sing paling bingung nggih sak donya. Kopine ngajak melek, susune ngajak turu. Kanjeng Nabi dawuh, annasu yamutuna ala ma'asu. Seseorang itu akan dimatikan oleh Allah sebagaimana dia hidup. Bagaimana keadaan dia hidup yang akan menentukan posisi dia mati. Bagaimana dia menjalani kehidupan ini yang pada akhirnya Allah akan mematikan keadaan itu ketika dia mati. Contoh, saya punya kawan namanya Mas Opik Tombo Ati. Beliau punya ibu namanya Hajah Latifah Solehah. Tinggalnya di mana? Di Jember, Jawa Timur. Beliau seorang hafidoh. Bahkan beliau menulis Al-Quran 6666 ayat menggunakan jarinya sendiri, menggunakan tangannya sendiri. Satu ketika ibunya Mas Opik mengatakan, opola aku biasa maca Quran, matiku sesok pas maca Quran. Ternyata Allah mengijabah doanya ibunya Mas Opik. Ibunya Mas Opik, Hajah Latifah Solehah, meninggal dunia tatkala deres maca Al-Quran. Apa hanya itu? Tidak. Saya dulu punya sahabat lama, namanya siapa? Gito Rolis. Kalau bapak-bapak yang sepuh-sepuh pasti tahu siapa Gito Rolis. Lah sing nom-nom ra ngerti. Soalnya ngerti ini mengguyon waton NBA karo. Lah lagu-lagu ini Gito Rolis kurang ngerti lu. Nah lagu Korban Janji itu ngerti awakmu mesti. Kowe lunga pas aku sayang-sayangi. Lah cah nom sakniki ngerti. Jadi nyuwun sewu. Oh, si Gito Rolis. Beliau mengatakan sama saya, tidak ada dosa besar satu pun yang tidak pernah saya lakukan. Semuanya saya pernah melakukan. Tetapi begitu dia bertobat, subhanallah, dia minta sama Allah supaya dimatikan di hari Jumat dalam keadaan ngaji. Dan ternyata Allah mengabulkan doa Gito Rolis, meninggal pada hari Jumat dan dalam keadaan pengajian kultum subuh. Artinya apa? Lah jenengan kuwi kebiasaane apik, kebiasaane ngaji, insyaallah kita dimatikan dalam keadaan ngaji. Amin. Adik-adik yang selawat, biasa selawat. Kamu biasa menyanyikan lagunya Nisa Sabian, kowe sesuk mati ini juga dalam keadaan berselawat. Iso besok mati ini pas nyanyi lagu Nisa Sabian. Begitu malaikat teko, kowe pas nyanyi. Wong tuane, ayo nduk nyebut. Inna hadil ab. Mata fi masa. Ha. Lo naisi belasana. Ha. Kenapa? Karena kebiasaan kita salat. Kalau mulut kita senantiasa berzikir kepada Allah, menyebut asma Allah, senantiasa mengundangkan kalimat tahmid, senantiasa melafalkan kalimat takbir, kalimat tahlil, kalimat tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, apa kata Allah dalam hadis qudsi? Ana jalisun man dzakaroni. Aku akan duduk bersama orang-orang yang menyebut asma-Ku. Artinya apa? Lanjutkan biasa zikir. Sesuatu mati ini ya pas zikir. Allah akan duduk di samping kita. Allah, Allah, Allah. Allah akan menemani kematian kita. Tapi sawang sule, ibu-ibu gaweane merengut. Didelok bojone cangkeme kaya bol pitik sing arep ngendok. Saben ketemu bojone delap, delup, delap, delup, delap, delup. Bol pitik sing arep ngendok. Sesuk jenengan mati ini ya modele ngono kuwi. Ayo bu nyebut delap. Soalnya apa? Kebiasaan hidupnya seperti itu. Maka nyuwun sewu sak loro-lorone Gus minta awake semapun ndase vertigo, tetep kula mangkat ngaji. Kula wa cerita seminggu yang lalu saya pulang pengajian dari Madiun sampai rumah jam 3 pagi. Kula ngomong kali bojo kula. Bunda, nggih, Mbah. Bisa enggak Abah mau sahur? Loh, Abah mau puasa? Iya. Karena kula niku lak kon poso seneng. Besok jatahnya puasa Dawud, Bun. Bisa enggak kamu masak untuk Abah? Abah minta apa? Saya minta digorengin telur. Cara bahasane tiyang serandaan omlet. Omlet. Lak ngendamu jenenge apa? Dadar ndok. Ndok. Ndok apa sing paling enak? Ngukuri ndok isu-isu. Masuk matamu. Akhirnya nopo, awak kula niku keselipun kebangetan. jadwal iku kabeh teng luar kota nganti jadwal kanca-kanca Bantul niku mboten keduman, kanca-kanca teng Yogya niku mboten keduman. Awakku lompen tek-tekan. Dina Jumat jam 3 sore, kula bengok-bengok ning kamar. Gempa bumi. Kok liyane ora ono sing bengok-bengok? Ternyata gempa bumi lokal. Sing gempa bumi napa? Ndas kula temumplak mergo kena penyakit vertigo. Tong tong. Kula bengok-bengok gempa bumi. Orang awam bengok-bengok. Akhirnya jam 5 sore, kulo dibetok teng rumah sakit. Dokter memutuskan harus opname, Pak Kiai, Anda harus istirahat. Istilah kerennya bed rest. Orang kok stres, bed rest. Kamu ndeso sih? Kamu ora iso bahasa Inggris kok? Kalau aku kan little-little can. Titik-titik iso. Bahasa Inggris sih gampang nih. Buku bahasa Inggris sih, book. Buku tiba ketebuk. Jam tangan bahasa Inggrisnya clock, jam tangan rusak, oklok oklok. Kucing bahasa Inggrisnya cat, kucing sikile papat cat bien. Mungkin tak gawake penyanyi lucu. Yuliono munggah panggung yen. Tak gawake penyanyi iki iso nyanyi mergo cangkeme ompong. Kene yen, kowe nggone kene yen. Kayak kaya santriku ning kene yen. Rupane kaya teroris. Ati nih Teletubbies. Niku kene iki. Salim. Niki wingi ngaji kula melu teng Sarkem. Malah mbak-mbake nyawang iki terus. Tak pikir wis naksir, ternyata mboten, ternyata mbiyen tau makan ning Sarkem urung bayar. Malah sakniki sak gondon. Kula ngaji teng Sumatera, kula ngaji teng Jawa Timur. Selamat datang Gus Miftah Kiai ini para lonte. Ya Allah. Malah Kiai ini para lonte, Pak kondange Gus Miftah sak niki. Masuk matamu. Akhirnya Gus Miftah dibawa masuk ke rumah sakit dinyatakan vertigo. Padahal jadwal ngaji menunggu. Kula niku nyuwun sewu lak nganti mendundang ngaji ra iso mangkat. Rasane gelo. Soale napa wedi gelake jamaah. Jangan sampai jamaah wis gawe pengajian tenanan. Senajan to iki mung etok-etokan, mong sak menih bare tendone mong sak menih lak etok-etokan to iki. Ini tanda-tanda. Anggarane cekak. Mong sak menih mbuane tendone mong loro iki lak ya. Cekak. Ketoke duwite wis entek. Mergo iki nggih labuhan digebuki karo wong. Iya. Begitu teng labuhan ana masalah, wartawan gerutuk teng pondok. Bagaimana pendapat Gus Miftah tentang labuhan itu? Dan bagaimana kemudian bentuk persekusi yang dialami oleh para warga? Lan jenengan nonton berita teng Detik, nonton berita teng Jawa Pos, teng KR, teng CNN kabeh niku pun wonten pendapat Gus Miftah soal itu. Napa pendapat Gus Miftah mengki? Bar Yuliono nyanyi tak atur. Ora elek tak ajar sing ngati. Siap-siap yo. Iki karo iki rupane padha iki. Padha remuke maksud. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, akhirnya saya masuk rumah sakit. Lah yo ngono. Lampu taman ning arah. Silau guys, malah mangane pisang kaya munyuk ya. Saya mau sampaikan bagaimana kemudian kita harus punya keteguhan hati ketika kita diuji oleh Allah dengan penyakit, dengan rasa yang kurang enak, dengan himpitan ekonomi dan lain sebagainya. Itu tidak menjadikan alasan bagi kita untuk tidak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa bu, kalau sedino suwengi di rumah sakit, kali dokter kayak telung dino, kalau ngomong kali dokternya, aku kudu mulai. Ngopo, sesu-isu aku ngaji ning Solo langsung mangkat ngaji ning Lampung. Dokternya stres. Buat tenang sal Gus, ndase Gus Miftah tasik muter-muter. Malah aku mau ndas-ndaske cangkemmu. Dokternya ra gelem nyopot infus, akhirnya infuse kula copoti dhewe. Trot, trot, trot kula muni. Minggu pagi kula tasik glur-glur mangkat ngaji teng Solo, rampung ngaji jam 8 dilebokke teng kamare Mas Tommy Soeharto teng Hotel Lorin. Kulau pikir mari iso turu. Begitu kulau mlebu kamare Mas Tommy Soeharto, malah ra iso turu. Soale apa gumun ndelok kamare kok apik men. Ngomong desa tak antemi. Aku kroso aku. Akhire napa kula saged mangkat ngaji teng Lampung. Bu, jenengan pirsa, napa kula kok dadi lara vertigo? Masalahnya sederhana. Gara-gara kula njaluk sahur digoreng ndok kali bojo kula ndelalah bojo kula ketoke mergo ngantuk ndoke kasinen. Padahal wong sing duwe bibit penyakit vertigo niku ora kena mangan asin-asin. Tapi wallah sejak kula rabi 15 tahun yang lalu kula niku dereng nate maido nyacat darang sing disuguhke bojo kula. Mila senajan to kasinen tetep tak pangan, ora tak onek-oneki. Didelok bojo kula, coba enak. Sampai akhirnya tinggal satu sendok tak dulang ke bojoku lo, bojoku lo mutah-mutah. Walah bapak ternyata asin banget. Kok abah mboten kondo orang ndak awak muloro ati. Mila kula niku wong lanang tak kandani. Lamung masalah panganan aja sekali-kali kowe maido masakane bojomu. Barangkali kowe ning kerjaan iki kesel bojomu luwih kesel. Lah ditong itu wong wedok niku luwih kuat daripada wong lanang. Wong wedok niku nggawa gunung loro disangga dhewe. Lah wong lanang niku ringkeh nggawa ndok loro mawon dititipke manuk niku. Jadi kula niku ora seneng lah ana wong lanang semena-mena, bojo dibentake mergo rumangsane kesel kerja ning dalan. Nyuwun sewu bojomu ning omah iki ya luwe kesel. Isu sing tangi wong wedok dhisik, bengi sing turu wong wedok keri. Isu sing wedok wis tangi godhok wedang ngedusi anak ngaterke sekolah gawe sarapan ngeturke bojone lanang ning sawah ning laut sak piturute sore wangi-wangi pengajian bengi mangkat pengajian rampung pengajian mudang anake rampung mudang anake mudang bapakne wis siap-siap rupamu aja gawe masak-masake ngono aku ngerti kowe iki susah ketok rupamu kaya kotak infak. Akhire napa alhamdulillahirabbil alamin bisa bertahan senajan tandas kula mumet ngalor ngidul ngetan kula tetep lakoni ngaji sampai mangkat teng Lampung di Ponorogo seminggu sak piturute. Kenapa kok Gus minta semangat? Karena satu, saya pengin ketika kemudian besok saya dimatikan oleh Allah sebagaimana sabda Rasulullah annasu yamutuna ala ma'asu. Seseorang itu akan dimatikan sebagaimana dia hidup. Kula pengin sak wanci-wanci kula ditimbali kali Allah dalam keadaan pengajian. Karena Kanjeng Nabi dawuh man kharaja fi sabilillah nyuwun sewu man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka dia fi sabilillah sampai dia pulang. Mila kok jenengan teng mriki pengajian moro-moro mati ketiban klopo umpamane. Wong kuwi sak ngisore wit klopo. Hati-hati, hati-hati. Moro-moro bluk. Oh. Kuwi matimu fi sabilillah. Tapi sawang sulit awakmu sing biasa karaoke. Rumah-rumah karaoke. Sesuk iso matimu pas karaoke. Matamu. Kowe lak gaweanmu karaoke matimu dalam keadaan karaoke. Ayo kowe hati-hati karaoke matine karaoke. Apa kuwi karaoke katok rok dibuka. Oke. Maka nyuwun sewu setan niku godho manungsa pinter banget. Summa latiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim. Bagaimana setan menggoda manusia? Setan menggoda dari arah depan, setan menggoda dari arah belakang, setan menggoda dari arah kanan, setan menggoda dari arah kiri. Sing boten digodo setan niku namung saking arah dhuwur. Soale napa niki jalan hidayah. Jenengan digodo saking arah ngarep, he wong serandaan, ana pengajian, rasa mangkat. Napa surga iki ra ono, neraka iki ra ono. Wong urip iki mung ning alam donya tok, begitu mati wis ra ono pertanggungjawabane. Ora usah mangkat ngaji. Setan mengatakan surga neraka niku mboten enten. Mila kok jenengan duwe kanca, duwe dulur, duwe sinten mawon, dia mengatakan surga dan neraka itu tidak ada. Lumrah wong kuwi kancane setan. Cuma contoh sapa? Aku iki lho ora usah ngaji wis sugih. Aku iki lho ora usah mangkat selawatan wis sugih. Nyuwun sewu, lak jenengan ketemu wong omongane mung aku. Ngendikane Kanjeng Nabi niku sing biasa ngomong aku niku mung ana papat. Siji setan, loro Korun, telu Fir'aun, papat awakmu. Berarti lah ngomong sih dia, mungkin aku, kuwi kancane setan. Iki pengajian iso terlaksana model ngoten iki sing teko aneh iki mergo aku kuwi berarti kancane Fir'aun. Kowe rumah tangga apik mbiyen sing jodohnya aku kuwi berarti Korun. Ora kena. Iki panitia hati-hati lho. Alhamdulillah pengajiane sukses sing ora wae mergo aku kuwi berarti setan. Tak wangsuli sing ngomong oka aku siji setan. Loro Korun, telu Fir'aun, papat awakmu. Lah, setan godhog saking arep-arep, saking arep mburi dikandoli. Ora usah mangkat ngaji, iki lho sesuk persiapan laut. Ora usah mangkat ngaji sesuk tandur. Rasa mangan ngaji sesuk panen, rasa mangan ngaji warunge nembe laris sak piturute. Sangking arah tengen arah kiwa, wonge kuat sing digodhog arah tengen, digodhog dari istrinya. Pak, rasa mangkat ngaji. Ayo ning omah kelon wae karo aku. Mila lak kula mangkat ngaji niku biasane kula delok. Lak bojo kula turune miring kiwa, kula metune sangka omah lawang bagian kiwa. Lak bojo kula turune miring nengen, aku liwate lawang sebelah tengen. Lak bojoku mengkurep, aku liwat duri. Lah bojoku mlumah, aku ora sida ngaji. Iya. Kenapa to bojo-bojoku dhewe kok? Wong uripku iki saiki apa-apa cukup. Uripku iki mung kurang siji napa kurang kelon. Soale kula ora tau ning omah. Mula begitu kula mulih ngoten iki pengajian saking serandaan mung cedhak mulih langsung kula ngomong kali bojoku. Bunda, jamak takhir. Berong dong de tak sile. Niki hadre saking pundi niki? Saking Serandaan. Semoga-moga esok matimu bareng selawatan. Kayak malah matine kelekan jimbi bareng. Lalu menika saya akan menyampaikan materi tentang kebahagiaan. Tapi sebelum itu saya persilakan kepada saudara saya Yuliono untuk menghibur warga Serandaan. Sing tenanan Yul senajan tau kowe ora ono jatah amplop ora apa-apa. Siap oleh Yul. Yul ngadeg wae. Oh iya. Ora wae. Sing ngadeg wae. Sing ana ben ngerti Yul. Mereka biar melihat keburukan rupamu. Ngadeg Yul. ASLKM WRWP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Derek langkung Gus. Oh. Apa? Ini kurang DOWO ini dowo. Masuk Bu Eko. Masuk tambahi SRG, masuk surga Allahumma. Iki mau perang apa? DOWO. DOWO. Kowe nembe manggung KKN CKN. KKN Cangkem. Oh iya. Kalah. Kalah hawe. Miknya satu lagi nih. Kamu pegangin di sini. Di bawah. Makanya jangan buang sampah sembarangan nanti banyak nyamuk. Hubungannya apa Yun? Hubungan internasional kan? Tuhan, Tuhan yang Maha Esa, tempat aku memuja dalam segala doa. Tuhan, tempat aku berteduh di malam dalam segala teluh. Yo, telinga di samping semuanya. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Hati adalah cermin, tempat pahala dan dosa bertarung. Terang, terang, terang, terang, terang, terang, terang, terang, terang, terang, terang, terang, terang, terang, terang, terang, terang, terang, terang, terang, terang, terang, terang, terang, terang, terang, terang, terang, terang, terang, terang, terang, terang, terang, terang, terang, terang, terang, NDACIMEASYUK serandakan ngaji masyo. Tuh tangan gak apa-apa juga kalau-kalau ya, tapi kalau nanti pengajian lagi jangan tepuk tangan karena gak ada doro ya, biasanya kalau not in ramasyo. Ya sekali lagi bernyanyi semuanya ya, biar kita selalu mengingat Tuhan. Tuhan, tempat aku berteduh di mengerti darah segala peluh. Tuhan, Tuhan yang Maha Esa, tempat aku memuja dalam segala doa. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Hati adalah cermin, tempat pahala dan dosa bertarung. Dapatkan kaset dan CD-nya di toko besi terdekat di kota Anda. Di toko kota amal. Kota amal, hubungannya apa yun? Gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya. Gue nyanyi kebun binatang ya. Oh iya, kebun binatang ya. Gembira loka, mari bergembira, jangan terluka. Serandakan, selalu ada, jangan selalu menekan. It's three. Is itu adalah, three itu tiga. Jangan beristri tiga, nanti ngamuk kabe. Satu aja bingung pada jomblo permanen, apalagi tiga. Kucing, kucing, kukunya runcing, kalau menyanyi meong, meong, meong, meong. Kucing yang patah hati. Suaranya bagaimana kucing patah hati? No. Kucing yang sedang jatuh cinta. No, thank you. Kucing yang sedang skripsi. Wah, dosen ini susah ditemuin ya, males aku. Harimau, hari-hari bersamamu. Macan, makin cantik kamu. Serapah, jangan kaki termapak papa. Papa, kamu jahat. Gak mau ngertiin aku. Papa tidur di luar aja, di bercoma. Sapi, saya ingin bermimpi dengan BIDARISRNDAKAN. Saya ingin bermimpi dengan bidadari dari serandakan. Gembira luka, ayo bergembira, jangan terluka. Yuk kita piknik kegembira luka bersama-sama. Ubur-ubur, undur-undur, dan juga koala. Kus-kus dan lumba-lumba, juga ada berang-berang, dan juga ada MONGEAT, PODOAKU, monyet podo aku. Mari kita tertawa bersama-sama secara kelas kanan, supaya kita ngaji kita selalu gembira. dan jangan pernah ada beban di antara kita. Life is organic. Apa kuwi? Natural. Organik itu natural, alami. Jadi jadilah orang yang alami apa adanya. Jangan banyak gaya, karena banyak gaya itu banyak tekanan, Gus. Seperti nanti banyak gaya, banyak utang, nanti bingung bayarnya. UTANG, BANK, KRDT, kredit bank, utang. Eh, terakhir yuk. Seberapa greget Yuliono? Saat itu saya mencari istri, tapi istri gak mencari saya. Dulu saya pernah pacaran sama Raisa, terus? Tapi dalam bentuk imajinasi. Dulu Raisa tidur di Jogja, saya juga tidur. Raisa tidur di Jakarta, saya tidur di Jogja. Sama-sama tidur. Nah, aku orang lucu. Ya. Lucu Cahyati. Nah, wong kene takon, "Seberapa greget kamu Bang Serandaan?" Aku sing Labuan kok kowe sing sewot. Iya. Labuan yang enggak ada sewot. Apa? Labuan Bajo. Ya wis, makasih Yuliono. Santai yul. Kok tak ora sampeyan panitia tak sangoni. Aku ngerti kok. Untungmu koyo kotak infak. Shalawat ala Nabi Muhammad. Kula niku ngaji nganggo cara napa mawon, sing penting value-nya masuk. Termasuk sing diprotes niku lak selawatan teng kafe sak pituruti kula matur. Bapak Ibu. Ngaten nggih, mungkin njeng kula aturke Labuan iki kepiye? Mungkin balik teng niate. Sesuatu yang secara syariat itu tidak baik, tapi kadang-kadang secara hakikat itu baik. Kula wenehi contoh. Belajar sejarah Brawijaya 5 Kediri. Brawijaya 5 niku agamane napa? Hindu. Rabi kalih utusane Kanjeng Wali Songo namine sinten? Putri Campa. Niku secara hukum syariat rabine Kanjeng Sunan Kalijaga nyuwun sewu. Rabine Brawijaya 5 karo Putri Campa niku mboten sah. Soale beda agama. Sami Yuliono kalih mbake niki beda keyakinan. Yuliono yakin gelem, mbake yakin ora gelem. Jadi Yuliono dengan mbaknya ini beda pemikiran. Yuliono mikir mbake, mbake mikir aku. Iya. Yuliono niki jomblo permanen. Umurnya sudah 31. Padahal kudune duwe anak 3. Tapi jomblo. Yo maklum, modale ra ono, modele ra mlebu. Ra masuk. Ra masuk bahasa Inggrisnya? Not in, ora masuk. Your eyes, matamu. Secara syar'i, pernikahan Brawijaya 5 dengan Putri Campa itu tidak sah. Tetapi Anda tahu Bapak Ibu Wong Serandaan, hasil pernikahan Brawijaya 5 dengan Putri Campa itu melahirkan anak-anak yang luar biasa. Kula apale loro. Lembu Kanigoro kalih Lembu Kenongo. Lembu Kanigoro niku sinten? Raden Patah. Lembu Kenongo niku sinten? Betara Katong. Sinten niku Betara Katong sing gawe Ponorogo? Rabine secara syariat wong tuane mboten sah karena beda agama. Tetapi hakikatnya ternyata setelah pernikahan itu melahirkan Raja Demak yang luar biasa namanya Lembu Kanigoro alias Raden Patah. Mila nyuwun sewu, sesuatu yang secara syar'i ketoke mboten pas, tetapi kita tidak pernah tahu makna yang tersirat yang ada di dalamnya. Barangkali benar para netizen itu yang mengatakan ngajine Gus Miftah mboten pantes, mosok selawatan kok ning kafe, mosok selawatan karo mbak-mbak sing terbuka, orang nganggo jilbab, orang nganggo rukuh, orang nganggo mukena. Barangkali saya salah, tetapi nyuwun sewu, hasil dari pengajian itu bisa membuat mereka bertobat dan kembali kepada jalan Allah yang benar. Itu baru luar biasa. Jadi lah kula selawat tentang kafe-kafe ini kok subhanallah mbak seksi pakaiannya SMS silite metu setidik. Niku pengajian sing paling nyeneng ke sak donya. Napa ngaji ini berpahala, mata ini bervitamin, subhanallah. Nyiroro gitu lo ngamuk. Tapi nyuwun sewu, sesuatu yang kelihatannya salah belum tentu menurut Allah itu salah. Kula mbiyen niku saben ngaji teng kafe kali teng mbak-mbak sarkem, kula ora gelem salaman. Saya menjauhi. Tetapi akhirnya apa? Mbak-mbak mengatakan, "Sesuk ora usah pengajian meneh. Ngopo? Kiai ini sok suci." Waktu itu sempat mandek gara-gara kula disalami mboten purun. Salami kula ngeteni, Akhirnya saya tanya sama kiai-kiai saya, gimana Pak Kiai? Le, salaman rapopo, yang penting bocah-bocah gue gelem ngaji. Artinya apa? Secara syariat barangkali yang saya lakukan salah salaman dengan mbak-mbak PSK. Tetapi salaman itu ternyata mampu menggetarkan hati mereka sehingga mereka mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian ada orang mengatakan ki opo ono hasile pengajian sama mbak-mbak PSK, kathah. Lan jenengan maca SMS sing mlebu teng kula subhanallah. Saya dulu pernah mendapatkan PSK usianya 50 tahun. Jadi londe niku wiwit umur 20 tahun. Sampai umur 50 tahun. Mang bayangke. Akhirnya apa? Begitu pengajian sama Gus Miftah, dia datang sambil menangis. Bah, kula isin kali jenengan. Kula pun 30 tahun teng mriki dodolan krotok. Kau kok kuwi krotok pakan manuk. Sing tuku sapa? Yuliono. Tapi nyuwun sewu, dia mengatakan apa? Saya malu. Tiap malam saya bekerja secara hina seperti ini, tapi sebulan sekali pengajian sama Gus Miftah. Gus Miftah memberikan saya mukena, Gus Miftah memberikan saya rukuh, memberikan sajadah, memberikan Quran, memberikan jilbab. Semuanya saya simpen dan semuanya saya pakai untuk sholat. Maka mulai hari ini bah nyuwun sewu njenengan dongake kula supaya kula iso metu saking mriki. Subhanallah, sebulan kemudian ibunya sudah tidak nampak. Ana kancane mara teng kula, kula takoni, "Ibu sing wingi nika pundi?" "Alhamdulillah, bah, sampun medal saking sarkem, sakniki sudah kembali ke rumahnya menjadi orang baik-baik." Artinya apa? Saya selalu pesan sama jamaah-jamaah saya, kalau melihat orang jelek jangan pernah dikatakan jelek. Orang jelek niku mergo urung apik. Kalau melihat orang sing urung apik aja moklokke Kang ning dongakno. Di malam itu kamu melihat ahli maksiat, jangan pernah siang harinya kamu katakan dia ahli maksiat. Kenapa? Karena barangkali malam itu dia sudah bertobat sementara mata kamu tidak pernah melihat. Maka kula matur, kaca mobil niko jenengan pirsani, spion mobil sing luru niko luwih cilik daripada kaca mobil bagian depan. Kenapa? Karena masa depan kita lebih hebat daripada masa lalu kita. Karena masa depan kita lebih besar daripada masa lalu kita. Artinya apa? Saelek-eleke wong lak gelem ngaji, insyaallah sih iso didandani. Kula niku lak ndelok wong elek, padha karo kuli bangunan ndelok omah urung dadi. Padha karo Zulham delok omah rung dicet. Seneng. Apa? Berarti pekerjaane tasik wonten. Kopine sing pahit nembe teko. Dan panitiane subhanallah saking cekake anggarane iki ini bengok-bengok kemringet ora ono kipas angine. Subhanallah. Masih ya, Mas. Rupamu kaya Pak Tile. Tumpah yul, yul, kita bagai yul. Ikin di Yuli. Kue ngombe kopi cangkemmu ora kaget. Biasanya ngombe ini mau ngobokan. Diombe yul. Aku ini pengajian di Surabaya, ono jamaah tawane kopi mulai wonge setruk yul. Ora-ora, jauh tiul. Kula niku lan ndelok wong elek padha karo kuli bangunan ndelok omah sing urung dadi. Seneng. Soale napa? Pekerjaane durung rampung. Omahe rung dilepo, omahe rung dicet, omahe rung diplafoni. Berarti napa? Kewajibane tasik dawa. Tapi lah omah pun rampung, pun dicet wis keramikan, tukange niku mesti susah. Soale apa? Wis ora ana gawean. Mila awake dhewe niki dadi makhluke Gusti Allah, mbak-mbak sing kerja teng sarkem niki kok nggih butuh Gusti Allah. Bocah-bocah sing kerja teng kafe niki kok nggih butuh Gusti Allah. Maka saya katakan kepada mereka, orang baik dan orang buruk niku bedane tipis. Saapi-apike wong tau tumindak elek, saelek-elek wong tau tumindak apik. Mila napa sakniki kok kula sering nyanyi lagune Wali Songo, Wahyu Kolosebo. Niku mungkin artine niku, Wahyu Kolosebo. Kolo niku artine mongso, sebo niku artine sowan. Kula pengen kabeh dulur kula teng pundi mawon termasuk tiyang Serandaan, sak wanci-wanci sowan dalam keadaan terbaik dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nduk, iso ra Kolosebo? Eh? Iso Kolosebo ra? Iso apa ra? Mosok anggon-anggon ra iso iki kepiye? iki lagu apik banget. Kowe lak pinteng seneng selawatan kudu iso lagu iki. Iki lagune tinggalane Wali Songo. Tak pikir mau ning kene siap-siap kowe iso nabuhi apa ora, Cak. Malah ngedum edang. Ning aku seneng aku. Heeh. Bocah sing ngadroh kimcil-kimcil. Biasane tuwa-tuwa. Iki cilian-cilian. Endo, tak ajari lagu Kidung Wahyu Kolosebo. Kowe lak bengi iki rung iso rungokno sesuk pas pengajian meneh insyaallah awakmu wis iso. Amin. Ayo ndang diombe kuwi. Wah, malah rebutan kae. Ya Allah. Malah kaya ngombe ciu didem. Mwah. Yung, kowe gitari iso lah yung. Jal, sing langgam yul. Tiga santai wae, kira acaranya selawatan. Lah iki model Wali Songo yul. Rumeksa ingsun lakune songo yo ora kelawan Mekah hawa hawa kang tur angkara senajan setan gentayangan tansah gawe rubedong hingga bubu sing jaman Israel dong dong hamadak engson nyirep geni wisa murkong mapar hardaning ponco saben ulesing netro linambaran sekawalasan ingkang paring kamulyan sang yang jati pangeran ora pas yul ora pas menengo bae malah mumet gasku aku nyanyi opo kowe dadi opo jiwanggo kalbu samudra papuntoning laku tumuju dateng Gusti zakang amur batu mati manunggaling kaula Gusti krentek ati bakal tumati mukti ingsun tanpa piranti nanti kerungu apa dere? Oh sampun, kapan? Nembe mawon iki apa cak ngaji tapi hati ini tak gawe seneng dhisik selawatan sing gampang wae saben malam Jumat wae tabuh buane bisa para yo isaran yo saged mboten ayo adik-adik sing arep sing iso tak perabi cangkemmu yo saat rengi ngaji selawatan mohon atine digawe padang rin mohon kanti selawat insyaallah wasilai kanjeng nabi sing teko ayem matine amin pengajian gampang mlebu ilmune amin rampung pengajian entek wedangi amin saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah apalke. Yo. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo jalo donga wacan Quran najan sakalimah. Lamun ora dikirimi banjur bali brebes milih bali nang kuburan mangku tangan tetangisan rasa tabui soli soli. Terus kesi iri kebaco temenan ger anak turunku kowe ora wirang podo mangan tinggalanku. Terus ke lamun aku bisa bali ning alam donya bakal taring kesi sing isih ana ulangi kebacut temenan gar anak turunku kowe ora wirang podo mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam donya bakal taring kasih pondokku se ise ana soli soli iman wal ali wal ashab iman sallu ala nabi Muhammad. Moga-moga sesa awake dhewe mati anak turune gelem ndongake kabeh. Amin. Kowe kudu iso ngger, segala macam bentuk selawat kudu belajar, jazz, rock, dangdut kabeh. Aku lagune cak dikene iso kok cinta tak terpisahkan. Teku iki aja nggo dolanan, mergo teku sagede kentongan. Sing tak jalo ora mung pacaran tapi ayo rabi sing tenanan ngono masuk in masuk kabeh lagu kudu iso lagu dangdut selawatnya ora popo wong selawat kuwi padha karo ngombe obat ana kalane nganggo pisang ra iso nganggo banyu ra iso nganggo sego iso nganggo kopi sak piturute sing penting selawate iso mlebu sing penting obate iso mlebu oleh nganggo dangdut nganggo rock sak isine oleh ora popo. Lagu ini cah nom nom via valen yo rapo po ditinggal rabi oleh yo selawat tinggal rabi satu ini nyanyi main masih lagi selawat hati ini seneng ngaji ini gampang isara hatiku rasane loro se gua pas selawat tabui ini sing muni jimbine tok lagi liane rasa bisa jimbine tok. Atiku rasane loro nyawang kanca adoh karo agama randuwe tata krama Qurane ra diwaca salate yo ditinggal iki we Balik maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasiyal karami huwal habibul ladzi turja safatu li kulli halim minal awali muqtahimin ha ha. Ana sing kandha kula Gus niku mengki teng serandaan pengajian teng lingkungane wong Muhammadiyah. Apa Muhammadiyah ora kenal selawat? Muhammadiyah ya selawatan alhamdulillah. Niki lak kula rasa bedake ndindas NU ndindas Muhammadiyah. Mila saniki wis rasa ribut babakan NU karo Muhammadiyah. Wong NU karo Muhammadiyah niku padha-padha nglakoni bid'ah. Ning bid'ahe wong NU niku nambah-nambahi, bid'ahe wong Muhammadiyah ngurang-ngurangi. Sing siji mbah min, sing siji mbah plus. Jadi bedone Muhammadiyah karo NU ki mung siji, Mbah Min, Mbah Le. NU selawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tambahi sayyidina. Muhammadiyah orang nganggo sayyidina. Yo ora apa-apa wong cangkem-cangkeme. Subuh NU, sami Allahu liman hamidah. Allahumma dina fi man hadain, amin. Wa afina fi man afait, amin. Muhammadiyah ora. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Napa wong Muhammadiyah ra nggak kudut? Yo ora apa-apa. Wong paling urung apa? Wong sariku mengono bingung. NU beradan puji-pujian, tambahi Muhammadiyah dikurangi tanpa puji-pujian. Yo ora apa-apa. Lah wong NU niku soalé napa sregep pujian sing dileni dawuhe Wali Songo. Wali Songo niku mbiyen nyeluk supaya wong mangkat ning masjid nganggo lagu turi-turi putih, gundul-gundul pacul, sluku-sluku batok, batok eela elo sira mau menyang Solo le-ole payung. Majentit lo lo lo lo bang wong mati ora obah yen obah medeni pecah yen obah medeni bocah yen urip ayo ngibadah duwe ta sing mau pikir dulangi ra penak blas majentit lo lo lo lo bawang mati ora obah yen obah berarti jawah yen urip ayo ngibadah Allahumma salli wa sallim. Solatan daimatan bidawami mulkilahi. Sallu ala Nabi Muhammad. Ngajine terus napa mandek? Yen obah berarti jawah, yen urip ayo ngibadah. Sallu ala Nabi Muhammad. Oh. Engkau umpo mau udan udane dadi berkah. Amin. Sing tetep pengajian tak dongake rezekine lancar. Amin. Sing mulih ngaji ya ora apa-apa. Hon. Napa to Gus Miftah niku lagi ngaji kare jamaah mesti digawe seneng. Soale cetok, seneng niku hukume wajib. Susah niku hukume haram. Mila jenengan niku ora kena susah. Wong urip kuwi kudu bunah. Susah kira kena le. La takhaf aja wedi, la tahzan aja susah. Niku bola bali disebutke. Berarti napa? Wong urip niku kudu seneng, ora kena susah. Wong niku lak uripe seneng, sesuk matine seneng. Wong niku lak uripe susah, matine susah. Mila kula kandhani, ora lak udan, tenang no pikirmu. Ora tenang no pikirmu. Iku udan Gus pengajane ngopo? Soale wingi ra sida labuhan cangkemmu. Eta niku lane. Niki rong tekan bab labuhan lho niki. Rong menika bab labuhan niki. Niki pasal rondo barang rong metu niki. Bu. Bu. Wong seneng niku nambah rupa. Wong susah niku nyuda rupa. Mila jenengan titeni. Wong niku lak seneng, nyuwun sewu biasane matine seneng. Wong niku lak susah biasane matine susah. Mila sak elek-eleke rupamu, kok atimu rupamu iki sumeh. Kowe gelem guyu, atimu seneng, awakmu ayem. Kuwi biasane senajan to rupane elek tapi ketok ayu. Tapi sawang sule, wong niku lak susah senajan to ganteng biasane rupane dadi ketok elek. Eh. Kowe ning ngarepe bojomu dandan. Tapi rupamu kaya bol pitik sing ngarepe ngendok. Delap, deluk, delap, deluk, delap, deluk. Kira-kira rupamu tambah hayu apa tambah elek? Kowe kira samrengut. Lah wong ngguyu ketok elek apa nek merengut? Kebiasaan seperti ini yang kemudian perlu kita lakukan, bahagiakan hatimu. Eh, tak takon tiang serandaan. Donga niku sing cepet dikabulke kalih Allah. Dongane wong susah apa dongane wong bungah? Dongane wong susah, awakmu banter tur salah. Donga niku sing paling cepet dikabulke kalih Allah, dongane wong seneng. Mila dipun ngendikaken ta'aruf billah firraha. Nedha'a karo Allah yen atimu seneng. Lah wong susah kelangan Allah niku lumrah, tapi wong seneng kelangan-kelingan Allah itu baru luar biasa. Ning biasane rata-rata tiang serandaan seneng donga pas atine susah. Ini salah, Le. Kowe lah orang gajian baru ndonga. Kudune ndongamu pas duwite akeh. Duwite akeh, alhamdulillah. Lawamu atine susah, ndonga, duwite akeh karaoke. Oh, wonten Gus Budi. Sugeng rawuh, Gus. Alhamdulillah dirawuhi kalih Kiai Krapyak. Lah niku Gus tenan, kula Gus-gusan. Kula wingi ngaji ning Lampung takoni. Pak Kiai, apa bedane Habib karo Kiai? Beda. Napa bedane? Yen Habib kuwi nasab, Kiai kuwi nasib. Soale anake Habib mesti dadi Habib, anake Kiai rung mesti dadi Kiai. Buktine kula duwe kanca bapakne Kiai anake bajingan. Kata. Mila umpamane tiyang serandaan oke sing wong tuane bajingan dongake mawon muga-muga anake dadi Kiai. Nggih to anake Kiai bajingan. Donga karo Allah rikala atimu bunga mboten rikala atimu susah ning rata-rata awake dhewe niki gelem donga kali Gusti Allah yen atine susah padahal donga niku ditampa kali Allah yen atine bunga atine bunga kaya kula ngoten niki donga terus ya Allah kula seneng duwe bojo jenengan dawuh wonten Al-Qur'an barang siapa yang senang maka engko tambahi maka saya senang punya istri ya Allah supaya apa ditambahi wani Gus rencana ayo rondo sing ngoyak kula akeh banget sih ora apa-apa rondo anak lima malah penerane ibarat numpak jaran ora perlu ngajari iso mlayu dhewe mila nopo saniki lagu sing populer teng medsos judule rondo ono tangis kelayung layung tangisi rondo atine bingung nangis saben bengi turu dhewe ra ono sing ngancani ditumpaki arang-arang masuk Pak Eko not in you almost cangkemmu atine digawe seneng lah bagaimana kemudian kita itu bisa seneng nyuwun sewu le ratah ning nang ning wae tak ajar lho rupamu kaya kipli kok nganggo kalung barang iki ngopo ya tanggoku sing kalung iki asu ya. Ora ora nduk ora pengajian kira kena ngomong asu aku mau ngomong asu iki mung contoh dadi lak nyontoke ngomong asu oleh tapi lak pengajian aja ngomong asu duh aku nyontoni tonggo ku kuwi sing dikalungi jenenge asu. Lah asu kuwi dinggo contoh oleh, tapi lak pengajian ra kena ngomong asu. Soale ngomong asu kuwi saru. Mila lak pengajian aja ngomong asu. Ku mau contoh. Asu ki ahlus sunnah. Kayak cangkeme kesurupan mbok ya. Kan mau cangkeme ra mandek-mandek iki. Ketoke lak waras sithik dadi kiai kae. Ya asu. Sallu ala Nabi Muhammad. Lah piye carane awake dhewe niki njaluk bahagia? Ya njaluk Allah. Soale sing gawe seneng karo susah niku Allah. Mila nyuwun sewu jenengan nang njaluk seneng karo Allah. Lah napa dadak njaluk? Oh, soale menungso niku ora iso apa-apa. Umpama menungso iso niku namung coba. Sak tenane awake dhewe iki ra iso apa-apa. Kalih Allah digawe iso niku sak janjane namung coba. Kowe tak gawe iso kuwi sombong apa ora? Ning biasane menungso niku kebablasan, begitu iso niku tibane dadi sombong. Mila kula ngomong, iso kuwi le kuwi cobane Allah. Ning rata-rata tiyang niku begitu iso tibane congkak, tibane sombong. Mila jenengan pirsani, wong-wong niku lak rumangsa iso biasane sombong. Contone UFC, MMA, wow, McGregor. Apa? Sombonge ra umum ta? Sombonge ra. Kenapa? Karena dia merasa bisa sombong. Konvensi pes karo Habib diutamani Lutse. Begitu arepe tarung Lutse dap. Akhirnya apa? Yo kalah mergo sombonge. Milo kok jenengan ki iso sombong, hati-hati dicabut isomu karo Gusti Allah. Kula wangsuli menungso niku sifate ra iso. Allah niku sifate iso. Wong sing ra iso kuwi kudu gandulan karo sing iso. Jenengan ra iso ngaji, mang melu Gus Hudi. Soale napa Gus Hudi apal Quran. Begitu gandul insyaallah awakmu iso melu ngaji. Awakmu ora duwe duit pengen mangan, gandul karo wong sing duwe duit mlebu rumah makan di traktir. Aku ngerti kelasmu mung traktiran. Jenengan tindak mriki melu pengajian Gus Miftah ora duwe motor yo gandul karo sing duwe motor. Lah menungso niku nyuwun sewu sakmene mbane rata-rata gandul. Ketok rupamu kaya gandulan. Ya mesti butuhnya Mbak Darmo. Apa gandulnya Mbak Darmo? Caranya ngerti niku. Ayo, kalau lah sering ngaji tuh. Menungso niku sifatnya rai sawah niku sifatnya sopo-opo. Ayo, sopo sih mau arani iso sana. Umpama menungso niku iso tenang, berarti guru niku anaknya paling pinter. Soalnya apa? Wong guru niku pekerjaan yang pinter kayak anaknya wong liya. Ning nyatane anaknya guru oke sing goblok. Wih berarti guru rai sopo-opo. Lah didelok sangka profesine kudune mbak-mbak teng karaoke nika. Sing jenenge LC atau PK pemilih pemandu karaoke, lak teng pantura jenenge PL pemilih lagu. Kuwi kudune atine paling seneng. Soale apa? Mbak-mbak kae gaweane nyenengke atine wong liya. Ning nyatane okeh LC sing atine susah. Ora percaya takono sing biasa moro cahae. Menungso iki ra iso apa-apa li. Buktine dokter. Umpama dokter kuwi iso, kudune awake paling sehat, umure paling dawa. Soale napa? Dokter niku gaweane nambani wong liya. Ning nyatane dokter ya lara. Ning nyatane dokter ya mati. Kuwi berarti dokter ora iso apa-apa. Mila kula sering ngomong dokter kuwi wong goblok. Buktine saben wong teko ditakoni. Lah pinter ngopo dadak takon. Goblok. Sing pinter mung dokter hewan, ora tau ditakoni langsung disuntik. Ora ana sapi teko parani, sapi kuwi lara apa? Jawabane ya mung siji, emo. Padha karo bocah serandaan, salatu khairum minan naum. Emo. Soale cilikane diombeni susu sapi. Kae sapa-sapa awake dhewe. Naten. Mila mungkin kaitane kalih niki, kalih Labuan. Kula tangleti kalih wartawan, Gus Miftah, apa pandangan Gus Miftah dengan keributan yang terjadi di Pantai Selatan yang berkaitan dengan Labuan yang dilakukan oleh orang serandaan? Bagaimana menurut kacamata Gus Miftah? Jawaban saya sederhana, tergantung tiang Labuan niku niate nopo. Saya tidak bisa mengatakan wong sing Labuan itu musyrik. Kenapa? Wong aku ora ngerti niate apa. Padahal kali ngeten, wong-wong niku ora iso ngarani kula-kula ngaji ning kafe pengen apa-apa. Wong ati niku nyuwun sewu, niat niku sing ngerti namung awake dhewe kalih Allah Kang Maha Kuwasa. Nggih napa mboten? Malaikat niku ora ngerti. Mila kula sering ngomong, wong niat niku ikhlas apa ora, tujuane krana Allah apa ora, kuwi sing ngerti mung awake dhewe karo Allah. Kula contohke tukang becak. Wong ikhlas napa krana Allah napa mboten kuwi kaya tukang becak. Tukang becak niku arepe menggo ngiwo apa nengen ora ana sing ngerti, soale ora ana ratinge. The power of tukang becak. Ketoke ngawe nengen bono minggo ngipo. Ana sing ngerti lho. Ayo. Dadi wong Labuhan niku kemudian dibubarkan dan lain sebagainya, kula ditakoni menurut Gus Miftah bagaimana? Tergantung niate apa. Lah niate nguri-nguri budaya mafi muskilah bagi saya enggak ada masalah. Tapi kalau orang pantai selatan meyakini kalau tidak Labuhan, maka Kanjeng Nyi Roro Kidul akan memberikan madarat kepada kita. Nyuwun sewu kula arane niku salah. Mila kula mbiyen tak nate matur to, kula nate pengajian teng Pantai Depok. Sosialisasi gempa bumi dan tsunami. Eh? Apa? Kula wae ngomong napa? Ayo men cangkem-cangkemku dhewe. Ya maklum urung ngopi kok. Urung, urung. Kok sangit? Sangit. Enak. Serah popo. Kula lah nate diundang pengajian kali Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad Gus Miftah. Kembian main uracung ngaji nih Depok, main uracung. Cung, kembian ngaji ngawal kok. Kulo ngaji tempatnya Depok. Sosialisasi gempa bumi dan tsunami. Wah, lu agak. So ngaji tiang kata. Kulo bengok. Heh, uang gunung, uang pantai selatan. Gih kiai. Kalian semua harus tahu. Masobami musibatin illa biinillah. Tidaklah satu musibah itu terjadi kecuali atas izin Allah. Bukan karena kekuatan lain, tidak ada pengaruh Nyi Roro Kidul dan lain sebagainya. Maka saya sampaikan kepada kalian, enggak usah takut. Gempa bumi ini karena Allah, bukan karena Nyi Roro Kidul. Banyu segoro langsung munggah teng Pantai Depok. Munggah banyu. Wong Pantai Depok niku, Pak, bengok-bengok niku. Nyi Roro Kidul ngamuk. Nyi Roro Kidul ngamuk. Kula ning dhuwur panggung ora wedi. Kula bengok, ora usah wedi. Aku Miftah tanggung jawab. Yen Nyi Roro Kidul metu tak depane, yen ayu tak rabine. Jenengan pirsa, banyu segara sing wone mumbul teng daratan, balik meneh. Loh, balik kan ora mungkin daratan terus. Nyi Roro Kidul ra sida metu. Dia takut ketemu dengan saya. Kenapa? Takut terpesona dengan ketampanan saya. Daripada rupamu kok ngopo kowe? Matamu. Dadi nyuwun sewu. Kalau kemudian saya ditanya tujuan Labuhan itu seperti apa? Lah niate nguri-nguri budaya, panganane sedekah ki karo kanca-kanca. Ayo do mangan yo, niate sedekahan. Enggak ada masalah kan? Wong Jawa niku lak apa-apa mangan. Nyuwun sewu, pintere Wali Songo niku mung ngrubah niat. Ngrubah niat. Cara wong Jawa niku sregep menehi panganan tanggane niku wis kabiyen sadurunge Wali Songo. Mila jenengan pirsani, omah-omah wong jaman biyen niku ngarep omahe mesti ana lumbung padine. Nggih napa mboten, Pak, sing tuwa-tuwa niku. Lah kowe ora ngerti le. Omahe wong tuwa biyen kuwi ning ngarep omahe mesti ana lumbunge, padi. Diubengke ngoten, Mbah nggih. Niku tujuane nyuwun sewu, mergo wong Jawa ki sering dom-dom panganan. Dadi nyuwun sewu lak ngomong masalah lomo, wong Jawa niku urung kenal Islam, wong Jawa niku wis kondang lomo, titik-titik mangan. Mila jaman biyen nak ngaten niku, Pak. Ngunggahke apa jenenge omah kae? Polo. Ngunggahke polo mangan. Eh? Apa jenenge? Mau. Lho, aku mau ngomong apa? sengit ya aku. Rondoe protes. Aku yo moh atau wae, atau nek aku modar dhisik. Keracunan. Susu kadaluwarsa. Bocah lanang ki lah ngomong susu seneng, Pak. Soale wong lanang kaya soda, yen ketemu susu pasti gembira. Ngopo diarani susu? Soale loro. Lak siji su. Loro susu. Kowe ora ngerti. Kurang balik. Udan. Alhamdulillah pengajiane rampung. Aku lah udan seneng kok. Malah tak dongake, Allahu ya Karim angzil alaina. Ya Allah udan ora apa-apa ya Allah. Kon alhamdulillah udan tenan pengajiane rampung. Sesuai dengan perjanjian Yuliono, begitu hujan jamaah bubar pengajiane rampung. Rampung napa lanjut? Tak pikir rampung. Bu. Manungsa niku ora iso apa-apa. Umpama kudu njaluk-njaluk kalih Allah sing kuwasa. Kelontang. Insyaallah, semangate wong serandaan jos. Moga-moga sesuk kula saged bareng-bareng tiang serandaan manjing swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Kemarane nang ngene iki, Gus, Gus. Jamaah kok udane tetep ngeyel. Bu. Donga mawon nggih. Yes, nggih. Oh, mangyo priyen. Napa nih? Ojo ditolak mesake kewan-kewan sing butuh udan. Sumure asat. Lemek dadi yop. Allah. Ya Allah. Salli wa sallim da'iman ala Ahmada. Salli wa sallim da'iman ala Ahmada. Apa-apa mergo jenengan ngeyel. Sing kudanan tak dongake muga-muga klebus. Amin. Klebus. Dadi nyuwun sewu. Diniati sing apik. Umpama tujuane labuhan nguri-nguri kabudayan carane ya sing apik. Umpama njaluk selamat dongane kali Gusti Allah tolak balak. Orang njaluk karo Kanjeng Nyi Roro Kidul. Dan saya yakin tiang serandaan niku mesti iso jogo niate. Amin Allahumma amin. Kenapa? Karena la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Karena tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan sedikit pun dari manusia kecuali manusia itu dikuatkan oleh Allah Ta'ala. Mila bula bali kula matur, menungso niku iso ora mergo iso, tapi mergo digawe iso kali Allah Kang Maha iso. Berarti nyuwun sewu. Lah kula takoni pripun Gus? Lah niate apik, carane apik, tetep lanjutkan tidak apa-apa. Sing penting niate dijogo. Wingi enten sing derek Labuan. Ono sing melu Labuan wingi. Ora teko. Apa wonge malah dilabuh? Soale napa? Kula bali, kita itu tidak punya kuasa apa-apa, Bu. Kula niku iso ngomong tengah jengen jenengan mergo digawe iso ngomong kalian Allah. Wong niku ketok pinter mergo gobloke ditutupi kalih Gusti Allah. Wong niku ketok apik mergo eleke ditutupi kalih Gusti Allah. Mila mang nyuwun gandulan tenanan kalih Allah. Mila wonten kitab hikam menika dipun sebataken ma tawaqofa matlabun anta talibu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibu bi nafsika. Selama engkau bergantung kepada Allah rasanya enteng, tapi lah jenengan mau percaya karo cangkeme manusia belas ora bakal ngentengke masalahmu. Ayo tak takon kalian tiang serandaan luweh percaya karo Allah nopo kali janjine calek, luweh percaya karo janjine Allah nopo janjine calek, luweh percaya kali janjine Allah nopo janjine calon presiden, janjine Allah. Mila nyuwun sewu. La awake dhewe iki wis diisokke kalih Allah enteng napa mawon enteng. Lan menungso niku iso tenanan, kudune lho, kudune. Kudune. Deloken kuli bangunan. Kuli bangunan kae lak didelok saka profesine kudune omahe paling apik lho. Soale napa? Wong kuli bangunan kae gaweane gaweke omah wong liya. Ning nyatane akeh kuli bangunan sing randuwe omah. Lah didelok saka profesi niku kudune banser niki anake paling akeh. Soale apa? Push up-e paling banter. Ning nyatane akeh banser sing randuwe anak. Malah randuwe bojo bareng. Cek cek cek. Sonaman kudanan rapopo? Nyuwun sewu. Maka orang-orang yang memahami ini semua, atine dadi ayam. Lah atine ayam, Al-Qur'an dawuh. Fa ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah lah atine ayam sowan Allah ayam aku yo klebus ora mung kowe tok aku yo kemringet iki berarti aku meh mari iki Gus mari karo mati iki bedane mung sak urung rampung pengajian iso Gus Miftah mari iso Gus Miftah mati. Kain kafan kalih mati ini kapan niku bedane ya mung sak huruf. Kafan kapan. Kapan kowe dikafan. Bedane mung sak huruf tok. Begitu wong niku atine ayem. Hai orang-orang yang berjiwa mutmainnah sing atine ayem. Jenengan diawe-awe kalih Allah. Lu ngora omongan iki. Cetok mboten? Sonmu rada bengung nggih. Tak tak iku mung wong sing ngatine ayem diawe-awe kali Gusti Allah. Irji ila rabbik, kembali kepada Tuhanmu. Radiatan mardiyah. Napa bedane radiyah kalih mardiyah? Eh? Oh, iki mardiyah iki. Oh, sing mangku mardiyah, sing dipangku radiyah. ana wong serandaan jenenge Mardiah. Ketoke wonge pesek. Napa bedane Rodiah kalih Mardiah? Niki insyaallah sing jenengan tasih teng mriki berarti jenengan atine mutmainnah. Berarti atimu dijogo kalih Allah. Berarti atimu ra kelangan Allah. Amin. Rodiah niku jenengan seneng ketemu kalih Allah, Mardiah Allah niku seneng ketemu kalih awake dhewe. Jajal. Lak kowe seneng ketemu aku seneng ketemu karo awakmu, dadine mesti apik. Lanjut dengan disenengi karo menungso, urung mesti menungso niku iso nyenengke jenengan. Tapi lah Allah sing nyenengi jenengan, mesti Allah bakal nyenengke jenengan. Amin. Contohnya gampang. Ben krungu. Ben. Ngetes. Anake Mardiah jondel. Soale mbiyen gawene karo jondel-jondel. Rodiah, Rodiah niku awake dhewe seneng ketemu kali Allah. Mardiah Allah niku seneng ketemu kali awake dhewe. Yen Allah seneng kali awake dhewe, Yuliono, mesti Allah bakal nyenengke awake dhewe. Tapi lan jenengan disenengi karo menungso, urung mesti menungso kuwi iso nyenengke awakmu. Contoh, Yuliono seneng karo mbake. Mamang. Dek, apa Mas Yun? Aku ki seneng karo awakmu. Tapi jujur, aku urung iso nyenengke awakmu. Ya ra Yun, ku menungso. Bocah wedok saiki kok ana wong lanang ngomong ngono. Dek, aku seneng karo kowe. Tapi jujur aku ora iso nyenengke kowe. Apa jawabane cah wedok saiki? Oh, Mas, aku ngerti kowe seneng karo aku. Ning mergo kowe ora iso nyenengke aku yo golek wong sing iso nyenengke aku. Merongos. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa Rodiah dan Mardiah? Syarat Rodiah dan Mardiah harus mutmainnah. Jiwane digawe ayem. Sinten niku tiyang sing sowan kalih Allah atine ayem? Wong-wong sing amale komplit. Lan jenengan amale kathah ketemu Allah mesti mutmainnah. Padha karo wong numpak motor. Numpak motor mangkat ning dalan. Kabeh komplit nganggo helm. Nggawa STNK, nggawa SIM. Kira-kira metu teng dalan. Ayem napa mboten? Soalnya napa? Komplit. Ora ana cegatan ning golek cegatan. Kok tumben ora ana cegatan. Ana polisi olahraga ditantang, "Pak, mbok aku dicegat." Soalnya napa? Surate komplit. Tapi lan jenengan metu saka omah, montore ora komplit, ora nggawa helm, ora nggawa STNK, ora nggawa SIM. Kira-kira ning dalan tingak-tinguk napa mboten? Tingak-tinguk. Wedi ana cegatan polisi. Ning dalan ora nyaman, ning lampu merah daduk-daduk. Ketemu polisi tidur mon bengok bajingan ana polisi. Padahal mong polisi La mila dalu menika kula nyuwun dumateng ngarsanipun Allah. Mudah-mudahan semua keadaan hari ini yang akhir-akhir ini menimpa bangsa Indonesia. Aneh mohon masalah ini. Rin disibukkan 2 minggu yang lalu bab pelabuhan. Kemudian muncul persekusi kepada Habib Smith bin Bahar teng Sulawesi mriko. Yang baru-baru ini soal pembakaran kitab kalimat tauhid. Kula bola-bali ditelepon wartawan. Gus Miftah, apa komentar Gus Miftah terhadap pembakaran kalimat tauhid? Kula jawab no comment. Kula wedi komentar salah. Kula wedi lah gawe komentar justru blunder. Saniki soalnya nopo salah. Ngomong salah, meneng salah. Kula ngomong, kula mboten cebong, kula mboten kampret. Kula mboten pendukungnya Jokowi, kula mboten pendukungnya Prabowo. Dilokke karo wong, berarti Gus Miftah munafik. Lah mosok gara-gara pilpres dadi munafik. Bojo kula takon, "Abah sesuk nyoblos sinten? Awak merasa kakean cangkem aku nyoblos sapa? Sing penting aku nyoblos awak." Maka adik-adik yang punya medsos, gunakan medsosmu untuk hal-hal yang baik. Orang bendino ngelok ke Jokowi, orang bendino ngelok ke Prabowo, untungnya apa? Gak tau ngapain? Kowe saniki beloni Jokowi, sesok kowe mati, kira-kira sing layat tonggomu apa Jokowi? Saniki jenengan belani Prabowo, sesok jenengan lebur rumah sakit, sing tilik kira-kira tonggomu apa Prabowo? Tonggone ngopo? Biasa-biasa wae Yul, wong beda iki lumrah. Padha karo awake dhewe ngibadah karo wong Muhammadiyah beda. Kuwi yo ora apa-apa. Wong ana ning ormas ki supaya beda kok. Maka jangan menyamakan yang memang berbeda, jangan dan jangan membeda-bedakan yang sebenarnya sama. Lah wong Muhammadiyah ki nganggo kunut sak modare yo ora kunutan. Wong Muhammadiyah kuwi melu Hanafi karo Hambali. Lah wong NU ki sak modare yo kunutan, soalnya nopo? Wong NU kuwi melune Maliki karo Syafi'i. Selama melune Maliki karo Syafi'i, mbok sampe mati salate yo subuhan kunutan. Lah wong Muhammadiyah mergo sing delone Hanafi karo Hambali sak modare ora kunutan. Apa salah? Ora. Wong kabeh duwe pendapat masing-masing. Sing salah sinten? Sing ora subuhan. Ning lateng Serandaan wis ana wong pati. Soale napa? Baik NU maupun Muhammadiyah di Serandaan sudah jarang yang salat subuh. Subuhane setengah pitu, seli fardhu subahi kawanan lillahi ta'ala. Santai mawon. Lah wong salat ki beda-beda, gerakane oleh, apa meneh mung pilpres. Hei. Salat kuwi kunut ora kunut e oleh, apa meneh kok pilihan presiden, beda pilihan yo ora apa-apa. Ayo tak takon saiki. Iki latihan pikir. Ngopo gelasnya mau bandingi ngopo? Ya Allah, mbok nih sini kono klebus sak mine. Teles sak mine bro. Sak mine. Ayo gue, minggat malah kena. Impun, muga-muga atine ayem. Kulo pengen kabeh sikirane lagune Gus Dur. Muga-muga uripe ayem matine ayem. Amin. Tangane diangkat munajat kali Allah. Uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tanda yen iman sabar narimo najan tinadir saking pangeran ya Rasulullah salamun alaihi ya ajat kali Allah mugi-mugi kula panjenengan sami dipun paring urip ingkang ayem mati ingkang ayem. Lamun palastra ing pungkasane ora kesasar roh langsung mane den kadang Allah suwarga sulis pindah malih mungkin-mungkin pinaringan husnal khatimah amin. Lamun palastra ing pungkasane ya Rasulullah. Allah, Allahumma ya Allah, sallim wa sallim. Terakhir tambah khusyuk, ya Rasulullah, Allah salamun alaihi ya rafi'an syani wa karami. Sabu jagat 3 kali. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban. Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Diniati nanti ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulangi 11 kali, minta sama Allah. Allah yang akan memberikan solusi dari semua masalah yang kita hadapi. Insyaallah malam hari ini semua yang hadir dalam keadaan sakit, Allah akan sembuhkan sakitnya. Semua yang hadir dalam keadaan susah, Allah akan membahagiakan hatinya, sehingga kita diberikan kehidupan yang layak di dunia dan kehidupan yang layak di akhirat dengan akhir jabatan husnal khatimah. Ala hadini wa ala kulli niyatin shariyah wa lin qada'inal qabul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmid Din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dereken sugeng kundur, kirang langkung nyuwun pangapunten. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.